Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwati a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalu Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah wa lahumā fi hadits 'Itban, dan bagi keduanya, yakni Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Itban radhiyallahu anhu dikatakan, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan atas neraka, man qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia dengan mengucapkan kalimat tersebut mengharapkan wajah Allah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu Itban, ucapannya Itban yang dimaksud di sini adalah Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kana yusalli biqaumi, sebelumnya beliau salat bersama kaumnya. Sebelumnya beliau termasuk yang salat bersama kaumnya. Fadu'ufa basaruhu, kemudian pandangannya semakin melemah, penglihatannya semakin melemah. Fashaqqa 'alaihi yadaya ilaihi, maka beliau merasa berat untuk pergi mengimami kaumnya. Fatalaba minan Nabi SAW, ataupun salat bersama kaumnya. Fatalaba minan Nabi SAW ayakhruja ilaihi, maka beliau pun meminta kepada Nabi SAW untuk menemui beliau. Wa ayusalliya fi makanin, dan untuk menunaikan salat di satu tempat, min baitihi, dari rumahnya. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang meminta orang yang mulia untuk datang kepada dirinya, selama itu tidak memberatkan dan dipenuhi oleh orang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ini adalah hukum asal. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ini adalah apa? Hukum asal. Tetapi boleh ketika memang kita tidak mampu untuk datang ke sana, kita yang mendatangi atau muallim yang mendatangi muta'allim, dan itu dibolehkan. Nah, demikian juga di sini, memanggil orang yang mulia untuk sholat di tempatnya juga dibolehkan. Taib, liyattakhidahu musalla, untuk menjadikannya sebagai tempat sholat. Yani itban ingin ada tempat sholat di rumahnya, karena beliau sudah merasa berat pandangannya untuk keluar. Nah, kemudian bagaimana dengan kisahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, padahal beliau tidak mendapatkan udzur, tempat tinggalnya jauh. Ya. Sedangkan di sini Itban justru apa? Menginginkan sholat di rumahnya. Maka yang dimaukan di sini adalah Itban sholat bersama kaumnya untuk menjadi imam, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'ad. Dan kebanyakan para sahabat demikian. Mereka sholat bersama Rasulullah SAW, sholat wajib, kemudian mereka pulang ke kaumnya menjadi imam, sebagai imam dengan niat sholat sunnah. Tamam? Sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum yang meminta udzur kepada Rasulullah SAW karena matanya yang buta, dan tidak ada orang yang menuntun untuk ke masjid, kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan udzur. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Atas ma'unida, apakah kamu masih bisa mendengar seruan azan? Mana? Nah, maka apa? Tetap diperintahkan untuk sholat ke masjid. Sehingga dari sini tidak ada udzur bagi orang yang apa? Ingin sholat di masjid dengan alasan apa? Ini. Selama dia masih bisa mendengarkan azan. Tamam. Sehingga tidak ada pertentangan. Tidak ada apa? Pertentangan dengan hal itu. Fa kharaja ilaihi Nabi SAW. Maka Nabi SAW keluar menemui Itban. Wa ma'ahu ta'ifah min ashabi. Dan bersamanya ada sekelompok orang dari para sahabatnya. Minhum Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Dan ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum termasuk dari apa? Orang yang paling lama mulazamah dengan Nabi SAW, selalu mengiringi Rasulullah SAW, sehingga beliau dikatakan sebagai orang yang a'lam, paling alim dari antara sahabat semuanya, alal itlaq, secara mutlak. Walaupun hadisnya paling sedikit, walaupun hadisnya sedikit, termasuknya sedikit dibandingkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar sedikit, tetapi apa? Keilmuannya dikatakan a'lam, a'lamus sahabah alal itlaq, orang yang paling alim dari para sahabat secara mutlak. Nah, Abu Bakar Siddiq, karena apa? Tul mulazamati, karena panjangnya mulazamah beliau radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW. Nah, wa Umar, demikian juga dengan Umar. Falamma dakhala al-bait, maka ketika masuk ke dalam rumah, qala Rasulullah SAW bertanya, aina turidu an usalliya, di mana engkau menginginkan aku salat? Qala salliha huna, salatlah di sini ya Rasulullah. Salatlah di sini wahai Rasulullah. Wa asyara ila nahiyati minal bait. Maka Itban mengisyaratkan kepada salah satu sudut dari rumahnya. Fa shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Maka Rasulullah SAW salat bersama mereka 2 rakaat. Di sini menunjukkan bahwasanya terkadang dibolehkan salat sunnah secara berjamaah tanpa mutawali apa? Tanpa mudawamah. Tanpa mudawamah. Dibolehkan salat sunnah berjamaah tanpa mudawamah. Nah, misalkan qiyamul lail. Nah, ataupun yang lain. dibolehkan selama tidak mudawamah. Tidak seperti yang dilakukan oleh Hizbiyun, di mana mereka Hizbiyun Harakiyun senantiasa melakukan sholat sunnah berjamaah, terkhusus lagi di akhir tahun, apa yang diistilahkan oleh mereka dengan istilah mabit. Iya. Maka apa? Itu adalah perkara yang bid'ah, muhdatsah. Tetapi kalau sesekali dibolehkan. Nabi SAW dua rakaat bersama Aidbad dan para sahabat. Suma jalasa ala ta'amin sana'uhu lah. Kemudian beliau SAW duduk di satu hidangan yang sudah mereka buatkan untuk Nabi SAW. Faja'alu yatadzakarun. Kemudian mereka mulailah bertadzakur, saling mengingatkan tentang ilmu. Fadzakaru rajulan yuqalu lahu Malik. Maka mereka berbicara tentang seseorang yang dinamakan dengan Malik ibnu Tuhsyum. Malik ibnu Tuhsyum. Nah, faqala ba'dhum, maka dikatakan oleh sebagian mereka, wa munafik. Orang ini munafik, katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takul hakada. Jangan kamu katakan seperti itu. Jangan. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah? Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah yang dia menginginkan dengan itu wajah Allah? Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha ala harrama 'alan nar. Tadi man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Al-Hadis. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah dengan ucapannya tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fanahahu ay yaqulu hakadha. Maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk mengatakan hal yang demikian. Nah, maka inilah yang seperti, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, loh, berarti mereka menghibahi Malik ibn Duhsyum. Inilah yang dikatakan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah, nagtafu fillahi sa'atan. Kita berghibah sedikit karena Allah tabarak wa ta'ala. Ini apa? Untuk mengingatkan, hati-hati dengan fulan, hati-hati dengan fulan, hati-hati dengan fulan. Nah, baik, berbicara tentang rijal, tentang rijal, orang-orang. Terkadang yang demikian jika mengandung maslahah itu adalah dibenarkan. Tetapi apa? Tetap bittaqwa. Kata Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak dibenarkan seseorang untuk berbicara tentang rijal tanpa takwa. Kenapa? Karena seringnya terjatuh ke dalam khibah. Tetapi kalau seseorang berbicara tentang orang lain dengan ketakwaan, maka dia akan hati-hati. Dia akan apa? Hati-hati. Jangan sampai mendzalimi orang lain. Nah, ini hati-hati. Li'annahum la yadrun amma fi qalbi. Maka Nabi SAW melarang mereka untuk mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui apa yang ada dalam hati Malik ibn Nuhsyun ini. Li'annahu yashhadu an la ilaha illallah. Karena dia sudah mengucapkan bersyahadah la ilaha illallah. Wa huna Rasulullah SAW qala hakadha, dan di sini Rasulullah SAW mengatakan demikian. Wa lam yabri'ur rajul. Nah, dan orang ini tidak berlepas diri darinya. Innama ata bi'ibarah 'amah. Tetapi di sini Rasulullah SAW membawakan dengan ucapan yang umum. Ya. Artinya apa? Malik ibn Duhsyum sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi perbuatannya seperti perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Ya. Maka di sini diterangkan oleh Syekh Munafim, lam wa lam yabri'ur rajul. orang ini tidak melepas diri dari perbuatan tersebut, dari perbuatan munafik tersebut. Ya, sehingga sebagian sahabat menuduhnya dia munafik karena amalannya amalan munafik begitu. Walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Tetapi Rasulullah SAW justru menegurnya dan membawakan dengan kalimat fa'at innama ata bi'ibarah 'amah. Rasulullah SAW membawakan dengan ungkapan yang umum bi annallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Di mana Allah telah mengharamkan kepada neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan dengan ucapannya itu adalah wajah Allah. Wa naha an nutliqa al-sinatana. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang kita untuk kita membiasakan melepaskan ucapan kita, lisan kita, lidah kita. Nah, jangan dibiasakan untuk melepas lidah kita. Nah, bahkan sebagian kaum salaf mengatakan sesuatu yang paling yang harus apa, yang sangat-sangat harus dipenjara dari tubuh kita adalah lisan kita. Nah, sesuatu yang harus yang dijaga betul-betul adalah lisan kita. Wa naha an nutliqa al-sinatana fi ibadillah. Maka Rasulullah SAW melarang untuk kita melepaskan lisan-lisan kita tentang ibadah Allah, tentang hamba-hamba Allah. Ya. Hati-hati. Kenapa? Karena memang majelis, kalau sudah dipenuhi dengan majelis ghibah, itu paling enak. Ya. Paling renyah. Majelis itu. Majelis ghibah. Ya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi wasallam. Alladzina zahiruhum aslah. Hati-hati kita berbicara tentang ibadah Allah, hamba-hamba Allah, alladzina zahiruhum aslah, yang zahirnya mereka adalah salah, orang yang baik. Wa naqulu hadza mura'in, kemudian kita katakan orang ini riya. Zahirnya baik, tapi apa? Dikatakan orang ini riya. Nah, hati-hati. Nah, kata Syekh As-Suwayhi, kalau ada teman kita yang begitu cepat memusuhi kita, yang tadinya teman, tapi begitu cepat memusuhi kita, fa'alam, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya dia memendam hasad di dalam dirinya. Sehingga begitu kita melakukan suatu kesalahan, dia langsung menyerang kita. Ya. Kalau kita mendapatkan teman, kita tahu dia baik, ini itu, tapi begitu cepat menyerang kita, ya, berarti apa? Hakikatnya dia menyimpan hasad pada diri kita. Nah, maka apa? Hati-hati. Terlebih lagi ibadallah alladzina zahiruhum salah. Hamba-hamba Allah yang zahirnya adalah salah. Baik. Wa naqulu hadza mura'in, hadza fasik. Kemudian kita katakan ini orang riya, ini orang fasik, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Li'annana law akhadna bima nadhunnu fasada di dunia wal akhirah. Allah. Lihat. Karena kalau seandainya kita dibiarkan untuk menghukumi seseorang itu dengan prasangka kita, rusak dunia dan akhirat. Rusak. Nah, kalimat azimah. Ucapan yang besar dari Syekh. Nasihat yang agung. Kalau seandainya kita dibolehkan menghukumi seseorang itu dengan prasangka kita, rusak dunia dan akhirat. Nah, sahih, betul. Ya. Dengan mudahnya orang akan bermain perasaan dia. Tenang, demikian. Padahal zahirnya sahih, zahirnya salah, zahirnya baik orang itu. Wa katsirun minan nas nadhunnu bihim su'an. Dan kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada orang lain. Ya. Padahal kebanyakan orang seperti itu. Baik. Walakin la yajuz an naqula dzalika. Akan tetapi tidak boleh kita mengatakan hal itu. Wa dhahiru musalah. Dalam keadaan zahir mereka salah. zahir mereka apa? Orang yang baik. Nah, kita tahu dia sholat ke masjid rajin. Jangan kemudian kita menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Ya. Nah, demikian. Walihada qala al-ulama, oleh karena ini para ulama mengatakan, yuharram dhannussu bi muslimin zahiruhul adalah. Yuharram, diharamkan dhannussu, berprasangka buruk, bi muslimin, kepada seorang muslim, zahiruhumul adalah, yang zahirnya dia dipercaya adalah. Nah, ya, tidak boleh. Ya, apalagi yang zahiruhu apa? Atau adalatuhu ma'rufah. Adalatuhu ma'rufah. Kesikohannya itu dikenal. Dikenal dari dulu sampai sekarang. Ya. Seperti Syekh Muhammad bin Hadi. Kita, saya pribadi tahun 96. Ya. 96 baru masuk jadi awal-awal kita ngaji di Jogja di Degolan. Syekh Muhammad bin Hadi sudah telekonferensi dengan kita. Sudah menjadi marja', bahkan disebut-sebut sebagai alim kabir oleh Syekh bin Bas. Kemudian sekarang apa? Seakan-akan anak kecil yang dijatuhkan seenaknya. La haula wala quwata illa billah. Yang berbicara itu tahun 96 belum ada, lam yakun syai'an mazkura, belum pernah dikenal namanya. Ya. Wala ba'abdu wala yang lain, enggak dikenal. Pernah kenal tahun 96? Kita sudah mulai mau jadi santri. Ya, enggak pernah kenal nama itu. Nah. Ada juga yang lain santri kenalnya dia tukang masak. Nah. Dia lirsan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, sorahatan ana aqul. Ya, saya katakan secara terang-terang sekarang. La yang bagi tidak pantas mengatakan seperti ini. Lihat. Yuharram dhannussu bi muslim zahiruhul adalah. Diharamkan kita untuk berprasangka buruk dengan seorang muslim yang zahirnya adalah. La haula wala quwwata illa billah. Ma'ruf, ulama memuji Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah ta'ala. Dari dulu, dari kita belum kenal dakwah, ya, dulu selalu yang dituduh Syekh Muhammad Aman Al-Jami wa Syekh Rabi wa Syekh Muhammad bin Hadi. Yang lain belum pernah dikenal. Kita belum pernah mendengar tuduhan selalu Madkhaliyin itu kepada Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, enggak ada namanya Fawaz Al-Madkhali, enggak ada. Ya. Wah, ya subhanallah. Nah. Apalagi orang-orang yang menuduh zaman sekarang yang dia belum ngaji di saat itu. Wah, ya subhanallah. Belum ngaji bahkan, tapi sudah berani Ibnu Hadi itu fasik, Ibnu Hadi itu ini itu. La haula wala quwwata. Zahirul adalah, ya, zahirnya adalah. Ulama ancam kita terhadap ulama, na'udzubillah. Nah, saya sebut pasti akan jatuh, pasti akan jatuh, na'udzubillah. Nah, qauluhu, maka kita lanjutkan, fa inna Allah harrama 'ala na'. Nah, karena sesungguhnya Allah mengharamkan, telah mengharamkan atas neraka. Aik. Mana'a minan nar. Atau muni'a minan nar. Atau mana'a nara. Antusibahu. Muni'a minan nar. Dicegah dari neraka. Atau Allah mencegah neraka. Antusibahu. Untuk menimpa orang tersebut. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ay bi syarti ikhlas. Dengan syarat ikhlas. Dengan syarat apa? Ikhlas. Bi dalil qawlihi. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW. Yabtaghi bidzalika wajhallah. yang dia mengharapkan dengan itu wajah Allah. Ay yatlubu wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Wa man talaba wajhan, dan barang siapa yang menuntut, meminta sebuah, meminta satu wajah, satu sisi. Fala budda ya'mal kulla ma fi wus'ihi lil usul ilaih, maka harus mesti dia mengerjakan segala apa yang bisa untuk sampai kepadanya. Fi wus'ihi, di dalam kemampuannya, segenap kemampuannya. Li'anna mubtaghi syai' yas'a fil wusul ilaih, karena mubtaghi syai', orang yang mencari sesuatu, maka dia akan berusaha fil wusuli ilaih, untuk bisa sampai kepada apa yang dia cari. Wa alaihi, maka berdasarkan itu, fala nahtaj ila qawli Zuhri rahimahullah ta'ala ba'da an saqal hadis, maka kita tidak membutuhkan kepada keterangan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala setelah kita mendatangkan hadis ini. Nah, kama fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim. Nah, ini, jadi setelah hadis Itban ini ada keterangan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Nah, haitsu qala, di mana dikatakan, ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. Kemudian wajib setelah itu adanya beberapa perkara dan diharamkan beberapa perkara. Ya, maka jangan sampai seseorang itu tertipu dengan ini. Ini ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Nah, ya, jadi apa? Maksudnya apa? Kata Imam Az-Zuhri, jangan kemudian hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah kemudian seseorang itu menjadi tertipu. Dia apa? Menyerahkan diri dengan mengucapkan, dia pasrah dengan mengucapkan, hanya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman keharaman. Ini yang dimaksud oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Nah, fal hadis wadih, wadihul dalalah ala syartiyatil amal. Kenapa kita tidak membutuhkan ucapan atau keterangan dari Imam Az-Zuhri, ya? Dan di sini juga diterangkan bahwa ini adalah ucapan Imam Az-Zuhri, bukan ucapan Rasulullah SAW. Ya, karena kalau dimasukkan ke dalam ucapan Rasulullah SAW, maka hadisnya menjadi tidak sahih. Nah, demikian. Fal hadis wadhihu dilalah ala syartiyatil amal. Maka hadis ini jelas dalalahnya. Yang ditunjukkan dalam hadis ini jelas, yaitu apa? Ala syartiyatil amal, yang mempersyaratkan amalan. Ya, yang mempersyaratkan amalan. Liman qala la ilaha illallah, bagi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Haitsu qala, di mana Rasulullah SAW mempersyaratkan, yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan dengan itu wajah Allah. Baik. Walidah qala ba'du salaf 'inda qawli Nabi SAW, miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya, sebagian kaum salaf ketika mengucapkan sabda Nabi SAW yang mengucapkan miftahul jannah la ilaha illallah, ya, kata Nabi apa? Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Ya. Kalau dulu kita kecil sering di masjid-masjid dibacakan sebelum sholat, ya, miftahul jannah la ilaha illallah, gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai jarang dengar saya, ya, lebih banyak Rabbi bil Mustafa. Ya. Nah, tapi yang lebih parah lagi apa? Na'udzubillah wa nasallahu alaihi wa sallam. Salawat yang dibuat-buat zaman sekarang, na'udzubillah. Lakin man ada bi mithlah, kalau ini ucapan hadis ya yang dibacakan. Miftahul jannah la ilaha illallah terus begitu ya. Baik. Kata para ulama, kebiasaan kaum salaf ketika membawakan ucapan Nabi SAW, membawakan sabda Nabi SAW ini, miftahul jannah la ilaha illallah, mereka sering kali menyebutkan setelahnya apa? Lakin man ata bi miftahin la asnana lahu la yuftah lahu. Akan tetapi barang siapa yang memegang kunci tanpa ada gigi-giginya, maka tidak akan terbuka pintu baginya. Nah gitu ya. Jadi sering ulama memberikan tambahan, keterangan tambahan ya terhadap hadis ini. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah, selalu di belakangnya diingatkan. Akan tetapi barang siapa yang memegang kunci tetapi tidak punya kunci, itu tidak ada gigi-giginya, maka apa? Pintu juga tidak akan terbuka. Begitu. Ya. Nah, kunci ompong gimana? Ya. Membukanya. Ya. Enggak akan bisa buka pintu. Nah, demikian. Sama seperti hadis tadi. Imam Az-Zuhri menjalankan kebiasaan kaum salaf. Kaum salaf agar orang jangan sampai tertipu salah paham terhadap hadis ini, maka Imam Az-Zuhri menerangkan ya, bahwasanya apa? Wajib setelah itu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban beberapa perkara dan keharaman-keharaman beberapa perkara yang harus dia tinggalkan. Nah, begitu ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak mengandalkan ucapan la ilaha illallah. Nah, jangan kemana-mana bangga bawa kunci, ya. Ternyata kuncinya apa? Enggak ada giginya, ya. Nah, begitu. Kuncinya bagus, Honda mereknya misalnya. Ya. Nah, tapi apa? Ternyata tidak ada giginya. Gimana mau bisa jalan ya kendaraannya? Nah, demikian. Nasallahu salawat wal afiyah. Taib, nah tapi biadil qadar kita cukupkan. Ada satu ucapan lagi? Nah. Taib, kan insyaallah besok. Naktafi bihadal qadar wa nasallahu salamu afiyah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum minasal muslimin wa lakum muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.